بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Terakhir pembahasan kita pada bait yang ke-28 tentang kaidah al-adah muhakkamah, adat, uruf atau kebiasaan yang berlaku di suatu kaum, di suatu daerah, itu merupakan pemutus dan penentu hukum. Kita baca syarah الشيخ السعدي رحمه الله قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هذا معنى قول الفقهاء العادة محكمة. Setelah Syekh Sa'di menjelaskan, menyebutkan tentang kaidah uruf, maka beliau mengatakan inilah makna ucapan para fuqaha al-adah muhakkamah. Adat itu sebagai pemutusnya. Ay ma'mulun bih, maksudnya muhakkamah, yakni diamalkan. Fa idza nassa syari'u, maka jika syariat telah menetapkan ala hukmin, menetapkan suatu hukum, wa'allaqa bihi syai'an, dan menentukan batasannya, fa inna nassa ala haddihi wa tafsirihi wa illa raja'a ila al-'urfil jari. Jika syariat telah menentukan batasan dan penjelasannya, tafsirnya, maka dikembalikan kepadanya. Di sini Syekh maksudnya menjelaskan bahwa jika syariat telah menentukan suatu hukum tertentu dan telah menetapkan batasannya, caranya, maka ini harus dikembalikan kepada syariat. Wa illa, kalau tidak, yakni maksudnya wa illa, yakni kalau syariat tidak menentukan batasannya dan penjelasannya tidak dibatasi oleh syariat, raja ilal urfil jari, maka permasalahan itu dikembalikan kepada uruf yang berlaku. Uruf yang berlaku. Wadhalika kal ma'ruf fi qawlihi ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hal itu seperti al ma'ruf. Seperti perintah untuk berbuat ma'ruf terhadap keluarga. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah keluarga kalian dengan cara yang ma'ruf. Dan Allah Azza wa Jal tidak menentukan batasan-batasan ma'ruf itu seperti apa. Harus seperti apa kita menggauli keluarga kita. Tidak, tapi Allah mengitlakkan, gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Maka perkara yang ma'ruf itu dikembalikan kepada al-adah. Dikembalikan kepada kebiasaan. Selama kebiasaan orang menganggap itu perkara yang ma'ruf, maka itu diperintahkan. Maka itu diperintahkan selama bukan dari perkara yang haram. Jadi kita diperintah untuk menggauli keluarga kita, berhubungan baik dengan keluarga kita dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf ini banyak. Cara dan metode yang tidak dibatasi oleh syariat. Sehingga dikembalikan kepada al-adah. Dikembalikan kepada adat, kebiasaan suatu daerah, kebiasaan orang-orang. Jika itu menganggap perbuatannya seperti ini adalah cara yang baik, maka itu teranggap baik. وهذا الذي جرى على عرف الناس. Perkara yang ma'ruf inilah yang diterapkan oleh manusia. Yani perkara yang ma'ruf itu tidak ada batasannya, sehingga semua perkara yang ma'ruf yang dianggap baik oleh manusia, maka itu teranggap baik, yani selama bukan dari perkara yang haram. Wa kadzalika birrul walidain, demikian pula permasalahan berbakti kepada kedua orang tua. Kita diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan tidak ditentukan seperti apa bentuk perbuatan baik tersebut kepada orang tua, sehingga dikembalikan kepada al-adah. Maka segala bentuk dan segala perbuatan yang menunjukkan, yang teranggap itu cara yang baik, dan teranggap itu adalah kebaktian seseorang terhadap orang tuanya, maka itu adalah perkara yang diperintahkan. Itu perkara yang diperintahkan. Wasilatul arham. Demikian pula perintah untuk menyambung silaturrahim dengan kerabat dekatnya. Maka seluruh cara yang dengannya teranggap itu adalah cara yang baik dalam silaturrahim, maka itu yang diperintahkan juga. Fakullu ma yu'addu birran wasilatan fahuwa dakhilun fi dhalik. Maka semua yang teranggap itu adalah perkara dan bentuk berbakti dan menghubung, menjalin silaturrahim, semua itu masuk dalam kategori tersebut. Wa kadzalika lafdzul qabd, demikian pula lafaz qabd, serah terima, terkait permasalahan serah terima. Dalam jual beli ada yang namanya al-qabd, harus ada serah terima, yakni langsung penjual dengan pembeli bertemu, atau ada serah terima. Dan metode serah terima ini tidak ditentukan oleh syariat, sehingga semua yang teranggap bahwa itu adalah serah terima merupakan qabd, maka itu sudah teranggap sebagai qabd. Wal haraz, al haraz itu sesuatu yang disimpan dan dijaga, barang yang disimpan dan dijaga. Misalnya seorang menyimpan kendaraannya di depan motor, di depan rumahnya, itu sudah teranggap batasan atau kepemilikannya, bahwa ini adalah motornya, barang ini dijaga oleh pemiliknya, sehingga tidak boleh diambil. Menyimpan barang yang berharga pada tempatnya, ini diperintahkan. Sehingga jika seorang meletakkan barang yang berharga bukan pada tempatnya, kemudian terjadi kehilangan, maka berarti yang salah adalah pemiliknya. Yang salah pemiliknya. Seseorang meletakkan emas di luar rumah, atau dia letakkan emas di terasnya, di atas meja, barang yang berharga, tidak pantas, bukan tempatnya di situ. Maka ini bukanlah penjagaan. Ini bukan penjagaan. Dan terkait masalah orang yang mencuri, itu dia mendapat hukuman qisas, atau hukuman dipotong tangannya dalam syariat Islam, jika itu dia mencurinya dalam hirs seseorang, dalam kawasan yang mana itu penjagaan dan kepemilikan seseorang. Jika dia masuk kepada kawasan orang tersebut dan dia mengambil barangnya, maka dia mendapatkan hukuman. Tapi jika ada orang yang mencuri dan dia mengambil barangnya itu bukan di kawasan seseorang, ada di jalan atau terlantar, tidak dalam penjagaan seseorang, bukan dalam daerah penjagaan seseorang, maka dia tidak terkena hukuman potong tangan. Jadi harus pada hirs atau harusnya, harus pada harusnya, ini di tempat penjagaannya tersendiri. Demikian juga orang yang mendapat titipan barang, nanti itu akan kita bahas semuanya, yaitu terkait orang yang menitipkan barangnya. Maka orang yang diberi amanah dengan barang tersebut, misalnya dia meminjam, maka barang yang dia pinjam, yang milik orang lain ini, itu harus dijaga pada tempatnya. Harus dia jaga pada tempatnya yang layak. Sehingga jika seorang meletakkan barang itu bukan pada tempatnya, kemudian terjadi yang namanya kerusakan, maka dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Tetapi jika dia sudah meletakkannya pada tempat yang aman dan sudah pantasnya itu tempatnya di situ, kemudian terjadi kerusakan, maka dia tidak bertanggung jawab. Maka dia tidak perlu bertanggung jawab. Seseorang misalnya dia meminjam atau diberi amanah untuk meminjam atau memegang HP fulan misalnya, saudaranya. Maka dia harus letakkan HP itu pada tempatnya. Di atas. Supaya tidak dijangkau oleh anak-anak. Sehingga jika dia misalnya meletakkan barang itu bukan pada tempatnya, taruh di bawah. Kemudian tanpa pengawasan dia tiba-tiba HP-nya dimainkan anak-anaknya dan rusak. Maka di sini dia harus menjamin. Dia harus menjamin. Karena dia lalai. Dia tidak meletakkan pada haraznya. Maka semua yang teranggap itu adalah haraz dan uruf orang-orang di situ. Bahwa orang meletakkan barangnya di tempat ini, itu sudah merupakan bentuk penjagaan dia terhadap barang. Dan tidak boleh diambil. Maka itu sudah teranggap sebagai haraznya. Sudah teranggap sebagai haraznya. Qala al-fadhul 'uqudi kulliha. Demikian pula lafaz-lafaz akad dalam segala akad. Irja'u fihi ila al-'urf. Semua itu dikembalikan kepada 'urf manusia. Qala min hadha, kemudian beliau lanjutkan lagi. Di antara contoh yang ada, qala idza amara hammalan wa nahwihi, idza amara hammalan wa nahwahu bihamli syai'in min ghairi ijaratin falahu ujratu mithlin. Jika seorang merintahkan tukang pikul atau yang selainnya untuk memikul barangnya tanpa menyebut berapa upah yang dia dapat, maka falahu ujratu mithl, maka dia berhak untuk mendapatkan upah yang pantas dan seperti biasa. Tukang pikul, tukang angkut barang, jika kita perintahkan dia untuk mengangkatkan barang kita dan dia tidak menyebutkan harus membayar atau tidak, nominalnya berapa, maka walaupun tidak disebutkan oleh orang yang mikul barangnya ini, tetapi adat dan kebiasaan daerah itu, jika seorang misalnya di terminal atau di pelabuhan, di bandara, kebiasaan di tempat-tempat yang seperti itu, jika seorang diangkatkan barangnya, dia harus bayar orang yang membantu dan memikul ini. Walaupun dia tidak ngomong, misalnya sudah diangkat barangnya sampai di kapal misalnya. Sudah diangkat kapal, terus dia minta mana upah saya. Maka tidak boleh dia mengatakan, loh, saya tadi tidak, kamu tadi tidak mempersyaratkan harus bayar. Kamu tadi tidak mempersyaratkan harus bayar. Tidak bisa seperti ini. Walaupun dia tidak mengucapkan, tetapi itu sudah menjadi suatu adat, maka tetap dia harus membayarnya sebagai upah. Upah yang dia kerjakan tersebut. Walaupun dia tidak ada persyaratan di awal. Di sini juga ada sebuah kaidah dari para ulama, yaitu al-adah al-muttaridah kal-masyrut. Adat yang sudah dikenal itu seperti syarat. Itu seperti syarat. Walaupun dia tidak mempersyaratkan, tetapi itu sudah kebiasaan, maka harus dia diberi haknya. Seperti misalnya seorang di pinggir jalan, dia mencegat taksi, mencegat memberhentikan bis. Maka adat yang sudah ma'ruf, jika ada seorang yang memberhentikan kendaraan, dan kendaraan adalah kendaraan untuk mengangkut penumpang, maka dia harus bayar ketika sudah sampai tujuannya. Ketika dia sudah sampai tujuannya, misalnya ada angkot, dia berhentikan, kemudian dia naik. Dan supirnya tidak mengatakan apa-apa, sampai dia di kota. Kemudian dia tidak mau bayar, tidak boleh. Walaupun si supir ini tidak mengucapkan dan tidak mempersyaratkan harus bayar sekian, tapi itu sudah adat, kebiasaan yang berlaku. Maka kebiasaan yang sudah terkenal, yang sudah masyhur, itu seperti syarat. Itu seperti syarat. Tapi misalnya ada seorang hanya memberhentikan kendaraan biasa, bukan angkot, bukan bis, bukan taksi, dan semisalnya mobil pribadi, kemudian tiba-tiba mobil itu berhenti dan mengantarkannya ke kota, ke tempat tujuan dia. Dan supir ini bukanlah supir yang mengangkut untuk bekerja sebagai pengangkut penumpang. Supir ini, supir dia ada keperluan mau keluar dan dia tidak ada niatan untuk mengangkuti orang-orang. Dan kebiasaan daerah itu, orang yang seperti ini bukanlah orang yang harus dibayar. Ini maksudnya, ketika dia nanti sampai di kota, ke tempat tujuannya, dan dia tidak mengucapkan apa-apa supirnya, maka dia bukan supir untuk supir angkutan, dan dia tidak mempersyaratkan di awalnya, maka di sini dia tidak berhak untuk meminta upah. Tidak berhak untuk meminta upah, karena itu bukan kebiasaan yang berlaku. Bukan kebiasaan yang berlaku. Kecuali jika memang daerah itu menganggap semua orang yang berhentikan mobil atau kendaraan, kemudian dia ikut naik, maka dia harus bayar. Maka jika itu adatnya seperti itu, maka ini harus ditunaikan. Qala wa yadkhulu fi hadha tasarruf al-insan fi milki ghairih. Juga masuk dalam perkara ini, yaitu perbuatan seseorang dalam kepemilikan orang lain. Wasti'malihi bighairi idzni. Dan menggunakan barang seseorang tanpa seizinnya. Jika dia tahu bahwa orang itu sudah mengizinkannya, maka tidak perlu dia minta izin setiap kali ingin menggunakan barang orang tersebut. Seperti apa contohnya? Ya, seperti akan beliau sebutkan. Seperti idza jaratil 'adatu bidzalik wal musamaha kattarawuhu bimirwahati ghairihi. Seperti terbiasanya seorang untuk ikut berkipas angin dengan kipas angin temannya. Misalnya temannya sedang memiliki kipas angin, dia sedang berkipas dengan kipas angin tersebut. Apakah boleh kita ikut di sebelah dia supaya dapat anginnya tanpa seizin dia? Jawabannya, jika kebiasaan seperti itu boleh, maka tidak mengapa. Wadaqqu babihi, mengetuk pintu. Ini walaupun tidak izin, tapi sudah ma'ruf, sudah diperbolehkan dalam adat seorang. Jika ingin masuk rumah seseorang atau ingin memanggil orang, dia mengetuk pintunya walaupun tanpa seizin pemiliknya. Wadukhuli milkihi, atau masuk dalam kawasan yang dimilikinya. Seorang misalnya punya kebun, dan ada orang lain yang punya kebun di sebelahnya. Apakah dia harus izin jika dia ingin melewati kebunnya orang ini? Jika itu adatnya, diperbolehkan sama orang itu, boleh. Kalau cuma untuk lewat saja boleh, maka tidak perlu izin. Karena itu sudah adat yang berlaku. Walau lam ya'dhan fi, walaupun tidak ada izin padanya. Kenapa? Lijarayanil 'adatu wal 'urf. Karena adat dan kebiasaan itu telah berjalan seperti itu, sehingga tidak perlu harus izin. Seorang misalnya di teras rumah ada pagar. Dan misalnya kebiasaan di perumahan tersebut, jika orang ingin masuk ke rumahnya, dia buka pagarnya tanpa harus membuka pagar luar, dan dia mengetuk pintu yang dalam. Jika ini sudah terbiasa di daerah seperti itu, walaupun itu dalam kepemilikan kita, tidak boleh, asalnya dia tidak boleh dia masuk gerbang rumah kita. Tapi jika sudah menjadi kebiasaan seseorang, biasanya boleh masuk ke teras rumah dalam rangka untuk mengetuk pintu atau memberi barangnya. Maka ini walaupun tanpa seizin pemiliknya, tidak mengapa. Karena itu adat yang sudah berlaku. Ini kesimpulan terkait kaidah ini. Al-adah muhakkamah. Sehingga kaidah yang kita ambil dari yaitu bahwa adat yang sudah dikenal itu kondisinya seperti syarat, seperti syarat. Contoh yang lain misalnya seorang meletakkan pakaian kotor di meja tukang cuci atau laundry. Dia letakkan pakaiannya tanpa mengucapkan apa-apa. Dia letakkan pakaian kotor, sudah, kemudian dia pergi. Apa orang yang pemilik cucian tersebut, dia tidak mempersyaratkan kamu harus bayar berapa. Sama-sama tidak ada yang berbicara, hanya meletakkan saja kemudian pergi. Di sore hari dia datang dan dia dapati pakaiannya sudah bersih. Maka dia ambil, tidak mau bayar. Ditanya mana uangnya? Loh, kamu tadi tidak mempersyaratkan harus bayar. Tidak, bukan seperti itu. Walaupun dia tidak mempersyaratkan, tetapi itu adalah kebiasaan yang sudah ma'ruf. Seseorang jika dia datang ke laundry membawa pakaian, berarti artinya dia sudah menyiapkan pakaian untuk dicucikan dan dia harus memberi upah, memberi upahnya. Ini terkait al-adah. Ini kesimpulannya al-adah. Itu asalnya boleh-boleh saja selama tidak menyelisihi syariat. Dan juga selama terpenuhi syarat-syarat adat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk pada kaidah yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'a hirmanihi. Mu'ajilul mahdhur qabla anihi. Orang yang menyegerakan sesuatu qabla anihi, sebelum waktunya. Orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya. Qad ba'a bil khusrani ma'a hirmanihi. Maka dia telah memperoleh al-khusran, kerugian, ma'a hirmanihi, bersama dengan keharamannya. Ini orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya dengan cara yang haram, maka dia mendapat hukuman, yaitu apa? Kerugian dan keharamannya. Juga kaidah ini disebut oleh para ulama dengan kaidah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan diharamkannya sesuatu tersebut. Jadi kaidah kita adalah menyegerakan sesuatu sebelum pada waktunya, maka dia diiqab dan dihukum, diharamkannya sesuatu itu atasnya. Perlu kita perhatikan di sini, harus ada beberapa perkara yang kita perhatikan. Yang dimaksud seseorang yang menyegerakan sesuatu ini, sesuatu yang dia inginkan itu adalah sesuatu yang halal, yang boleh. Atau haknya. Dia menyegerakan sesuatu yang asalnya itu boleh. Sesuatu yang dia segerakan untuk dia raih. Itu adalah sesuatu yang boleh. Atau itu merupakan haknya. Tetapi dia keburu-buru. Dia mempercepat untuk meraih sesuatu yang dia inginkan. Yang asalnya boleh tersebut. Dengan cara yang haram. Perlu kita titik beratkan. Menyegerakannya itu bukan dengan cara yang halal, tetapi dengan cara yang haram. Menyegerakan sesuatu dengan cara yang haram, harus dengan cara yang haram. Maka, yang asalnya sesuatu yang dia ingin segerakan itu boleh, tetapi karena bentuk penyegeraannya itu dengan cara yang haram, maka dia dihukum. Sesuatu yang asalnya boleh itu menjadi sesuatu yang haram atas dia. Sesuatu yang haram atasnya. Contohnya, ahli waris, anaknya misalnya, asalnya dia mendapat bagian warisan harta dari ayahnya. Ayahnya sakit misalnya sekarang. Anak ini ingin menyegerakan supaya dapat warisan ayahnya. Sehingga dia melakukan cara supaya ayahnya ini mati. Dia bunuh ayahnya. Dia buat racun supaya ayahnya mati. Maka disebabkan perbuatannya ini, dia telah menyegerakan sesuatu yang asalnya boleh. Warisan itu adalah hak dia nanti. Tetapi belum pada waktunya. Tetapi dia segerakan dengan cara yang halal. Sehingga anak ini yang membunuh ayah tersebut, dia tidak berhak untuk mendapat warisan sedikit pun sebagai hukuman atas perbuatannya tersebut. Sebagai hukuman atas perbuatannya tersebut. Yang pertama tentunya dia mendapat dosa. Dia merugi karena dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Membunuh terlebih ayahnya. Yang kedua, dia dihukum untuk tidak boleh mendapat sedikit pun dari warisan ayahnya. Sehingga Nabi alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, la yarits al-qatil. Pembunuh itu tidak dapat harta warisan. Pembunuh tidak mendapatkan harta warisan. Sehingga dia menyegerakannya dengan cara yang haram. Demikian juga misalnya. Atau para sahabat sepakat bahwa seseorang yang sakit. Dalam sakit yang parah. Yang dikhawatirkan kematiannya pada sakit tersebut. Kemudian dia sengaja mentalak istrinya. Mentalak istrinya supaya tidak mendapat harta warisan. Tujuan dia mentalak supaya tidak dapat harta warisan. Maka talak orang ini tidak teranggap. Talak ini tidak teranggap. Kenapa? Karena dia ingin menyegerakan sesuatu itu. Atau menyegerakan dengan cara yang haram. Jadi istrinya asalnya harus mendapat harta warisan jika dia meninggal dalam keadaan belum dicerai. Jika dia belum dicerai, maka asalnya dia dapat harta warisan. Tetapi di sini dia segerakan. Dia segerakan supaya dia tidak dapat harta warisan. Boleh asalnya seseorang mentolak istrinya di saat dia sehat. Boleh. Di saat dia sehat mentolak istrinya, boleh. Walaupun dia tujuannya supaya tidak dapat harta warisan. Tapi ketika dia sudah ada tanda-tanda kematian, sakit berat, baru kemudian dia sengaja mentolak istrinya supaya tidak dapat harta warisan, maka ini tidak teranggap. Tolak ini tidak teranggap. Walaupun dia meninggal misalnya, maka tetap si istri tersebut mendapat warisannya. Tapi kembali kepada kaidah kita, bahwa seseorang yang menyegerakan sesuatu dengan cara yang haram, maka dia dihukum dengan keharamannya. Adapun orang yang menyegerakan sesuatu dengan cara yang mubah, maka boleh dan tidak dihukum dengan keharamannya. Menyegerakan sesuatu dengan cara yang mubah, maka itu boleh dan tidak dihukum dengan cara yang tidak dihukum dengan keharamannya. Seperti seorang ingin segera masuk jannah. Ingin segera masuk jannah. Sehingga dia ada panggilan jihad. Berangkat jihad. Maju paling terdepan. Kenapa? Karena dia ingin masuk jannah segera. Maka dia korbankan jiwanya. Terbunuh. Supaya masuk al-jannah. Maka cara yang dia tempuh di sini. Menyegerakannya di sini. Cara yang mubah. Cara yang boleh. Maka dia meraih apa yang dia inginkan. Dan tidak dihukum dengan keharamannya. Sehingga yang perlu kita ketahui di sini, menyegerakan sesuatu yang mubah dengan cara yang haram, maka itu dia hukumnya adalah dia tidak boleh mengambil sedikit pun dari yang mubah tersebut, dan itu hukumnya menjadi haram bagi dia. Dan juga di sini terdapat hikmah agungnya dan mulianya agama Islam. Karena seandainya seorang dibolehkan dalam pintu ini dibuka lebar, boleh seorang mengambil haknya dengan cara yang haram, akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Dan kehormatan itu akan tidak terjaga. Kehormatan manusia tidak akan terjaga. Sehingga syariat menutup pintu-pintu kerusakan seperti ini dalam rangka mencegah seorang supaya dia takut. Supaya dia takut dan tidak melakukannya. Di sana ada sebuah masalah yaitu al-hiyal. Dan ini bukan bagian dari kaidah ini. Al-hiyal, apa itu hiyal? Hiyal adalah ayat tawassal bi syai'in mubah ila syai'in muharram. Menjadikan suatu perantara yang haram atau suatu perantara yang mubah untuk tujuan yang haram. Jadi dia tujuannya, tujuan adalah perkara yang haram. Tapi dia tempuh dengan cara yang mubah. Dia tempuh dengan cara yang mubah. Maka ini adalah hiyal. Tadi kaidah kita, tujuan dia sesuatu yang mubah. Sesuatu yang boleh. Tetapi caranya yang haram. Sehingga dia dihukum yang tujuannya itu menjadi haram juga untuknya. Ini kaidah kita. Di sana ada kebalikannya. Tujuannya haram, tetapi caranya mubah. Caranya mubah. Ini disebut hiyal. Al-hiyal. Hiyal itu adalah perkara yang batil dan haram. Tidak boleh seorang melakukan hiyal. Tujuannya haram, tetapi dia tempuh. Caranya itu mubah. Maka cara dan jalannya ini juga menjadi haram. Seperti tujuannya. Seperti apa contohnya? Seperti, atau sebelum itu kita sebutkan bahwa wasilah. Supaya kita lebih paham bahwa wasilah perantara. Wasilah itu ada dua macam. Ada wasilah yang mubah dan ada wasilah yang haram. Perantara yang mengantarkan seorang untuk sampai pada sesuatu yang dia tuju. Itu ada dua macam. Ada yang mubah, ada yang haram. Jika wasilah ini adalah perkara yang haram dan tujuannya mubah, maka ini adalah kaidah kita. Siapa yang menyegerakan sesuatu yang mubah dengan cara dan wasilah yang haram, maka dia dihukum mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'hirmani. Maka dia dihukum tujuan yang dia tuju itu menjadi haram, menjadi haram. Yang kedua, wasilahnya mubah. Yang kedua, wasilahnya mubah tetapi tujuannya haram. Nah, ini banyak. Seperti ya, seseorang ingin supaya tidak terkena zakat. Supaya tidak terkena zakat, dia sedekahkan hartanya. Dia keluarkan hartanya supaya nisabnya tidak sampai. Jadi sudah sampai nisab. Kemudian sudah mau haul. Sudah ada satu maul jadi satu haul. Dia harus mengeluarkan zakat. Sebelum sampai haulnya, dia keluarkan hartanya itu untuk sedekah. Untuk dibagikan kepada orang lain. Sehingga berkurang lagi nisabnya. Tidak terkena kewajiban zakat. Boleh. Orang sedekah memberi harta kepada orang lain, boleh hukumnya. Tetapi dia punya tujuan yang haram. Untuk menggugurkan kewajiban zakat. Maka zakat itu tidak gugur bagi dia. Zakat itu tetap tidak gugur bagi dia. Karena ini adalah hiyal. Ini merupakan hiyal. Dia lari dari zakat. Atau seorang yang mampu asalnya dia untuk berangkat haji. Mampu untuk haji. Tapi dia tidak mau haji. Yaitu dengan cara apa? Dia sedekahkan uang yang dia miliki, harta yang dia miliki untuk supaya dia tidak terkena kewajiban haji. Asalnya seorang boleh mengeluarkan hartanya, tetapi di sini tidak, di sini tujuan dia jelek. Tujuan dia jelek sehingga orang yang seperti ini tetap terkena hukuman tersebut. Walaupun asalnya itu adalah perbuatan yang mubah, tetapi karena niatan dan tujuannya haram, maka kewajiban tersebut tidaklah gugur bagi dia.